Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hadi ila dinil qawim. Wa ila siratil mustaqim. Thumma salatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man ihtada bihadihi. Wa salaka sabilahu ila yawm. Ma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian yang semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua untuk menunjukkan kita, mengarahkan kita kepada hidayah, untuk bisa beragama dengan benar, bisa memeluk agama Islam ini dan juga memahaminya dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar, yang baik, sesuai dengan pemahaman para pendahulu kita dari para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan salah satu upaya untuk agar kita bisa tahu, agar kita bisa paham, bagaimana dan seperti apa pemahaman yang dipegang oleh para ulama terdahulu yang masih hidup, atau yang mana mereka hidup di zaman-zaman masih dekat dengan nabian. Maka kita berusaha untuk menggali, untuk membuka lembar demi lembar buku-buku akidah yang bisa dikatakan adalah menjelaskan para ulama terdahulu, ya. Yang mana pada kesempatan kali ini, kita kemarin sudah membuka di mukaddimahnya, kita akan membahas kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani Al-Syafi'i Abu Ibrahim, ya, yang mana beliau adalah murid, ya, dari imam yang terkenal, ulama yang sudah diakui keilmuannya, yaitu Al-Imam Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan sebagaimana penjelasan yang lalu, Al-Imam Al-Muzani beliau tinggal di Mesir, ya. Lahir di tahun 175 Hijriah. Yang ini 175 Hijriah, berarti 100 sekitar, ya, abad kedua. Yang mana ini masih dekat dengan nabian. Masih dekat dengan masa-masa sahabat. Ya. Jadi belum ada campur tangan lebih atau campur-campur ideologi menyimpang, ya. Bagaimana yang ada di zaman sekarang. Yang kita tahu bahwa Al-Imam Al-Muzani salah satu dari beberapa murid besarnya Imam Syafi'i. Selain yang lain adalah Al-Imam Al-Buwaiti. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai. Kemudian Ar-Rabi ibn Sulaiman, Al-Muradi, dan yang lainnya. Yang mana keluarga Al-Imam Al-Muzani kemarin dijelaskan memang keluarga ulama, ya. Bahkan saudarinya Imam Al-Muzani sendiri adalah juga termasuk dari perempuan yang berguru kepada Imam Syafi'i. Juga saudara sepersusuan beliau, Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, itu juga saudara Al-Imam Al-Muzani sepersusuan. Sebagaimana beliau juga pamannya dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ya, kemarin dikatakan bahwa dalam profilnya, biografinya Al-Imam Al-Muzani, beliau punya saudari perempuan. Yang mana anak dari saudarinya itu punya anak atau menjadi ponakan namanya Abu Ja'far At-Tahawi, dan juga beliau ulama besar di kalangan madhab Hanafi, juga penulis terkenal dalam bidang akidah, yang mana buku beliau sering dibahas, ya, namanya kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, yang mana buku-buku ini dipelajari di kampus-kampus di Timur Tengah, di Azhar, di Madinah, di Jamiah Imam Muhammad bin Su'ud, dan yang lainnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke awal mula pembahasan, ya. Awal mula pembahasan, kemarin kita belajar profilnya, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan kitab Syarhus Sunnahnya. Langsung kita baca, ya, bagi yang sudah bawa buku, ya, ada terjemahannya kemarin, minta versi PDF-nya. Nanti insya Allah coba kita tanyakan. Tapi bagi yang sudah membawa cetaknya di sini, qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Jadi beliau awal mula di sini mendoakan kepada kita semua. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, kami semua dan juga kalian dengan ketakwaan. Wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik juga Anda untuk senantiasa meniti jalan hidayah. Amma ba'd. Fa in lahakallahu sa'altani an uwaddiha laka minasi amran tasbiru nafsuka ala tamasuk bihi. Sesungguhnya Anda, semoga Allah memperbaiki diri Anda, Anda meminta kepadaku. Nah, ini kemungkinan motivasi kenapa tentang akidah ini ada yang minta. Entah dari kalangan muridnya, entah dari kalangan orang lain meminta kepada beliau untuk menuliskan ya, satu buku yang merangkum, yang mengumpulkan tentang materi akidah. Makanya beliau mengatakan, fa'innaka. Maksudnya engkau, semoga Allah memperbaiki Anda. Sa'altani, engkau meminta kepadaku, an uwaddihalaka minas sunnati amran tasbiru nafsaka ala at-tamasuk bihi. Engkau meminta kepadaku untuk menjelaskan, untuk mensyarah, ya, satu perkara dalam as-sunnah, yang dengannya engkau atau yang dengannya jiwa Anda bisa bersabar untuk berpegang teguh dengannya. Wa tadra'u bihi anka syubah al-aqawil. Yang dengannya nanti aku jelaskan, engkau juga bisa membantah dan menangkal perkataan-perkataan yang berbau syubhat. Wa zayyi muhdatsatid dhalin. Dan dengannya engkau juga bisa ya membantah, menangkal penyimpangan hal-hal baru dari orang-orang yang tersesat. Wa qad syarahtu laka minhajan muwaddihan muniran, dan telah aku jelaskan kepada Anda sebuah metode, sebuah manhaj yang jelas ya, sebagai bentuk nasihat untuk diriku dan juga Anda. Bada'tu fihi bihamdillahi dirsadid, dan aku memulai ya buku ini dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, yang Maha memiliki petunjuk. Kemudian beliau memulai, ya, beliau memulai, alhamdulillahi ahakku man bagi Allah, zat yang paling berhak untuk senantiasa diingat. Wa awla man syukir, dan yang paling berhak untuk senantiasa disyukuri. Wa alaihi usni, dan kepada Allah aku memujinya. Al-wahid as-samad, dialah Allah yang Maha Esa dan as-samad, itu tempat kita bersandar. Tempat kita meminta pertolongan, ya, as-samad, sebagaimana kita baca dalam surat Al-Ladzi laisa lahu sahibah wala walad, dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak mempunyai pasangan, ya, tidak punya istri, juga tidak mempunyai anak, ya, lam yalid walam yulad, dia tidak beranak, juga tidak diperanakkan. Jalla anil matsil, Allah Maha Agung dari disamakan atau diserupakan. Fala syabiha lahu wala adil, tidak ada yang serupa dengannya, juga Allah tidak memiliki tandingan. As-sami'ul basir, Allah yang Maha mendengar, Allah juga Maha melihat. Al-alimul khabir, Allah juga yang Maha mengetahui. Al-mani' ar-rafi', yang al-mani' dan ar-rafi', yang Maha tinggi. Taib, itu baru matannya ya. Matan, bukan mantan, tapi matan. Itu perkataannya Al-Imamul Muzani yang ringkas dan butuh penjelasan. Kita akan bawakan dari syarah atau penjelasan yang ditulis oleh beliau yang mulia, Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama di Saudi Arabia, sudah meninggal, ya, dalam buku beliau, Fathur Rabbil Ghani bi tawdihi syarhi sunnah lil imamil muzani. Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, beliau menjelaskan. Qala al-muallif, tadi di awal mula penulis yaitu al-imamil muzani mengatakan alhamdulillahi ahak, segala puji bagi Allah zat yang paling pantas untuk senantiasa diingat. Dan ini berdalil dengan apa? Ada dalilnya. Di surah Al-Baqarah Allah mengatakan fadhkuruni adzkur, kepadaku maka aku akan ingat kepadamu, ya. Salah satu cara untuk menghidupkan hati kita adalah senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara berzikir kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Obat kegalauan manusia, obat kecemasan manusia, ketika dirundung berbagai macam ujian hidup, seakan-akan banyak ujian yang tidak ada jalan. Lainnya, kan karena dia tidak ingat Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan ala bizikril qulub. Ketahuilah dengan kalian senantiasa mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Yang mana kisah ini dulu pernah saya ceritakan ya di masa yang telah beberapa kajian yang lampau, ada seorang seorang ulama ya. Lupa saya namanya. Saya lupa namanya, waktu itu saya ceritakan nikmat kesehatan, nikmat harta, dan berbagai nikmat yang ada, semuanya yang tidak mampu untuk kita hitung. Ya. Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau Anda berusaha untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ya. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Bersyukurnya pertama, dengan mengakui semua itu berasal dari Allah. Dalam hati kita mengakui hal tersebut. Yang kedua, kita tidak bosan-bosannya untuk mengucap dengan lisan rasa syukur tersebut. Dan tentunya lebih penting dari itu adalah mewujudkan rasa syukur tadi dengan anggota badan. Yaitu kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Jadi di sini, di permulaan matan, kita muji pada Allah Zat yang paling pantas untuk kita ingat, paling pantas untuk kita syukuri, wa alaihi usni, dan kita memuji Allah berbagai pujian, wa ma lahu minal ijlali wal ta'zim, dan apa yang Allah punyai berupa keagungan dan kebesarannya. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tadi nikmat yang Allah berikan ya, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, segala bentuk anugerah yang Allah berikan, bahkan misalnya tidak karena dasar itu, maka Allah memang sudah pantas untuk dipuji. Ya. Allah sudah pantas untuk dipuji. Jadi tidak harus dengan Allah memberikan sesuatu kepada kita pun, kita untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Wahidus Samad, Allah yang Maha Esa, dan Allah tempat untuk bersandar, tempat untuk meminta. Al-Wahid, kata Al-Wahid atau Al-Ahad, ini salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah punya nama-nama yang indah. Allah mengatakan walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha. Salah satu dari nama-nama yang indah dari Allah tadi adalah Al-Wahid atau Al-Ahad, ya sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. As-Samad juga nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya orang boleh diberi nama Abdus Samad. Orang juga boleh dinamakan Abdul Wahid, ya. Maha Esa, hambanya Zat yang menjadi tempat untuk apa namanya bersandar. As-Samad. Allah Esa, Esa dalam hal apa? Esa fi zatihi. Allah dalam zatnya, dalam pribadi Esa, tidak ada duanya, tidak ada tiganya. Wa ahadun fi sifatihi, dan Esa dalam semua sifat-sifatnya, tidak ada yang sama serupa dengan Allah dalam zatnya, juga dalam sifatnya. Ya, ghalibun la yughlab, Allah yang senantiasa menang, Allah yang senantiasa menaklukkan dan tidak pernah terkalahkan. Wa qahirun la yuqhar, Allah yang punya kemampuan untuk memaksa dan Allah tidak dipaksa. Azizun la yudamu fi izzihi, perkasa, maha kuat, ya, tidak ada kekurangan dalam keperkasaan dan kekuatan. Wa la yahtaju ila mu'in, dan Allah sejatinya apa? Tidak butuh kepada pembantu, penolong. Ya. Tidak butuh kepada penolong. Laisalahu sahibatun wala walad jalla anil mathil. Allah tidak apa? Tidak mempunyai pasangan. Juga Allah tidak punya anak. Ya. Allah Maha Agung, Maha Mulia, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Allah tidak punya pasangan, tidak juga punya anak. Maka ketika kita paham bahwa Allah lam yalid wa lam yulad, maka tidak boleh. Ya, makanya dulu pernah ada yang bertanya, gimana hukumnya kemudian kita mengucapkan apa selamat hari rayanya orang selain agama kita, Nasara atau yang lainnya, yang mana hari raya tersebut ya pada dasarnya mengakui tentang lah kelahirannya Tuhan mereka. Ini tidak boleh. Ya. Akidah kita mengatakan bahwa Allah tidak punya pasangan, tidak punya istri, juga tidak punya anak. Allah Maha Pencipta, ngapain harus butuh ya butuh yang lain agar punya anak? Ngapain harus butuh teman? Ya? Diri dengan sendirinya. Allah yang menciptakan semuanya. Ya. Makanya waqalu takhadzar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda dalam Al-Qur'an, dan mereka mengatakan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, memiliki anak. Sungguh kalian telah mendatangkan perkataan yang sangat mungkar, ya. Takadu samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir saja ya langit terpecah gara-gara statement tersebut, ya. Ini tidak boleh, ya. Kemudian di akhir ayat atau di ayat setelahnya Allah mengatakan wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada, dan tidak boleh atau tidak selayaknya kita mengatakan Allah kemudian memiliki anak. Ketika seorang mengatakan selamat ya, ini bukan berarti kita tidak bertoleransi kepada mereka. Toleransi kepada mereka adalah dengan membiarkan, silakan hak Anda untuk berhari raya, tapi tidak kemudian kita mendukung atau juga tidak kemudian kita mengucapkan selamat. Ya, cukup memberikan hak mereka untuk berhari raya, kita tidak mengganggu mereka, tapi bukan berarti kemudian kita ikut serta, apalagi mengamankan berlebihan, justru malah kadang menuduh saudara kita sendiri yang nanti akan berbuat. Tentunya berbeda dengan akidah para ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, yang apa namanya yang benar-benar keimanan mereka ya sudah diakui oleh kaum muslimin. Ya. Jadi Allah tidak punya pasangan, tidak punya anak. Jaga Allah tidak ada yang serupa dengannya. Makanya Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah mengatakan di surat Asy-Syura laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Sesuatu apapun dari makhluknya tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menafikan keserupaan ya. Penyerupaan makhluknya apapun itu kepada Allah Subhanahu wa taala dinafikan. Tapi walaupun demikian Allah tetap menetapkan bahwa Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Kemudian ayat ini ya bantahan nanti bagi orang-orang yang keliru menyimpang dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Ketika kita menetapkan Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, Allah kaki Allah punya wajah, itu tidak berarti bahwa kemudian sifat dengan sifat makhluk. Kesamaan hanya dalam sisi nama, tapi hakikatnya berbeda. Makanya di sini Allah menafikan dalam surat Asy-Syura laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Tapi tetap Allah As-Sami'ul Basir. Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Nah, padahal melihat dan mendengar itu juga sifat manusia. Manusia melihat, manusia juga mendengar. Tapi sebelumnya Allah nafikan. Berarti maksudnya adalah ketika Allah melihat, Allah mendengar, manusia melihat, manusia mendengar, kesamaan nama ini tidak kemudian menyamakan keduanya. Manusia punya pendengaran dan penglihatan yang cocok dan pantas untuk mereka, yaitu penglihatan dan pendengaran yang terbatas, yang penuh dengan kekurangan, tapi milik Allah adalah penglihatan dan pendengaran yang sempurna. Dan itu nanti dipukul rata dalam sifat-sifat yang lain juga, menjadi kaidah, ya. Menjadi kaidah. Fala syabiha wa huwa la adil. Tidak ada yang serupa dengannya, juga tidak ada yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Muzani tadi. Maknanya apa? Laisa hunaka ahadun ya'diluhu. Maksudnya adalah tidak ada seorang pun yang sepadan dengan Allah. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ya. Tapi walaupun demikian nyatanya ya, banyak orang-orang di masa lampau maupun di masa sekarang entah sengaja, sadar atau tidak sadar, nyatanya masih kemudian menyamakan selain Allah dengan Allah. Ya. Ya, terutama adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Padahal kita tahu yang menciptakan kita Allah, yang ngasih rizki Allah, yang ngasih kesehatan Allah, yang ngasih penyakit sebagai ujian atau untuk mengangkat dosa juga Allah, yang memberikan kita berbagai macam kelonggaran Allah, tapi nyatanya pengakuan dalam hal ini, dalam rububiyah ini, nanti ternyata dalam uluhiyah masalah ya pengarahan ibadah mereka masih keliru juga. Sudah tahu Allah yang ngasih rizki masih datangnya ke pohon keramat. Sudah tahu Allah yang memberikan ya, kehidupan dan kematian masih datangnya ke pantai selatan. Ya. Sudah tahu yang ngasih kehidupan dan kematian Allah, segala musibah itu semua dari Allah, tapi masih dia nyembelih sapi, kerbau, dan misalnya dilarung. Ya. Dan hal-hal ini sebagaimana yang juga dilakukan oleh orang-orang musyrik. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-An'am di ayat 1. Ya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi dan menjadikan atau menciptakan kegelapan dan juga cahaya. Tsummalladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian ternyata orang-orang yang kufur mereka malah menyamakan Allah dengan yang selainnya. Ya'dilun di sini maksudnya apa? Yaitu ketika mereka sudah tahu bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan matahari, menciptakan bulan, wa khalaqaz zulumati wan nur, Allah yang menciptakan kegelapan dan juga cahaya, ma'adzalika fa innal musyrikina ya'diluna bihi ghairahu. Tapi nyatanya orang-orang musyrik yang justru kemudian menyamakan selain Allah dengan Allah. Padahal ya, padahal yang selain Allah tadi apa? La yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Padahal yang lain tadi tidak bisa menciptakan sesuatu apapun, justru mereka yang diciptakan. Ya, ya aneh kadang orang ya mau ini pohon keramat, karena keramat kemudian dia pahat, ya. Kemudian dibuat patung, dia sembah sendiri. Dia buat sendiri, dia sembah sendiri. Secara logika akal tidak masuk, ya. Batu yang apa namanya cuma ada ledakan atau letusan gunung berapi kemudian keluar, kemudian batunya besar, warnanya hitam, besarnya melebihi manusia, oh kemudian dikeramatkan. Padahal dia sendiri makhluk. Ya. Ini banyak yang seperti ini, ideologi yang demikian yang terjadi di tengah masyarakat kita. Yang mana kalau mereka ditanya, agamanya apa? Kemungkinan yang menjawab, agama saya Islam. Tapi tidak paham hakikat tentang bagaimana mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Mereka tidak paham arti Islam. Islam itu apa sih? Islam itu artinya al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu artinya al-istislamu lillahi bit-tauhid. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mengesakannya. Gitu. Islam itu artinya berserah diri kepada Allah dengan mengesakannya. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Setelah berserah diri kepada Allah dengan mengesakannya, kemudian tunduk kepadanya dengan ketaatan. Ya, aturan-aturan dalam agama dia harus tunduk. Makanya tidak cocok kalau ada istilah Islam liberal, itu tidak cocok. Karena Islam itulah berserah diri dan ketundukan. Sedangkan liberal itu bebas. Ya, orang bebas mau berpikir apa saja. Makanya istilah Islam liberal itu sebenarnya tidak cocok. Ya, sebagaimana apanya, penjelasan para ulama, itu tidak cocok lafaz seperti itu. Muslim liberal mungkin ya sama aja ya. Orang yang mengaku muslim itu harusnya dia mengaku dirinya tunduk gitu. Tapi mungkin lebih cocok kalau muslim ya. Karena kalau muslim itu nanti dinisbahkan ke orangnya. Tapi kalau Islam kan ajarannya. Ada ajaran Islam itu ajaran ketundukan dan berserah diri. Maka tidak cocok ajaran kok dikatakan tunduk dan berserah diri tapi liberal. Kalau orang yang memeluknya mungkin bisa. Karena mungkin bisa jadi orang ini tidak berpegang teguh dengan norma-norma agama sehingga jadi liberal gitu. Jadi Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid, berserah diri kepada Allah dengan mengesakannya. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk kepadanya dengan ketaatan. Tidak berhenti sampai di situ. Harus apa? Al-bara'atu minasyirki wa ahli. Juga harus apa? Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi tidak hanya kita apa kadang sebagian orang mengatakan udah kita ibadah-ibadah aja, sholat-sholat aja, nggak usah ngusik orang lain, keliru ya, tidak usah ngusik orang ini, keliru ya. Jadi agama Islam itu tidak agama yang kemudian selamatnya untuk sendiri, enggak, tapi keselamatan untuk dirinya plus orang lain gitu. Jadi disuruh dakwah, Dalil paling gampang adalah surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sungguh semua manusia dalam kerugian. Kecuali apa? Kecuali orang yang terpenuhi dalam dirinya empat hal. Illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Beriman di sini maksudnya bertauhid. Wa amilus solihat. Setelah beriman, bertauhid dan beramal soleh. Ya tadi. Tunduk pada Allah, kemudian juga apa berserah diri pada Allah dan tunduk dengan syariatnya. Tapi nggak berhenti sampai di sini. Bukan bertauhid sendiri, beramal sendiri, nggak. Harus ada dua lagi. Wa tawasau bil haq. Harus saling berwasiat dalam kebenaran. Ngajak orang. Gitu. Kita tahu ini benar, jangan biarkan tetangganya keliru. Jangan biarkan anak istrinya keliru. Jangan biarkan simbahnya keliru. Setelah berwasiat dalam kebenaran, namanya orang ngajak kebenaran, ya, membenarkan orang dari kekeliruan, itu pasti banyak ujian. Makanya yang keempat adalah wa tawasau bis sabr, harus sabar di tengah apa? Ya, di tengah dakwahnya. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam apa? Salahatul Usul, ya, dalam tiga landasan pokok. Jadi, kita bertauhid, kita beramal soleh, terus lihat di sekitar kita, anak istri masih gimana, tetangga masih gimana, ajak tuh. Oh ini masih keliru pak, ini masih keliru bu. Ketika ngajak, mereka pasti musuh kita. Ngopo we sok keminter, ngopo we ngajak-ajak. We sok ngarepku, urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Nah, ngopo we alkacung, macam-macam. Sabar, wa tawasau bis sabr. Karena kita pengen ke surga itu sekampung, bukan serumah aja. Kita pengen ke surga itu ya serumah, bukan sendiri. Tidak hanya serumah, sekampung. Tidak hanya sekampung, tapi sedaerah dan seterusnya. Semakin luas, semakin bagus. Tapi tentunya itu diukur, dibatasi dengan kemampuan masing-masing. Tapi intinya, jangan ajaran ini untuk sendiri. Gitu. Nah, jadi, tidak boleh untuk berbuat kesyirikan menyamakan Allah dengan yang lain. Kemudian dikatakan Allah As-Sami', yaitu Allah Maha Mendengar. Pendengaran Allah beda. Pendengaran kita terbatasnya di sini. Suara yang kita dengar cuma di sini aja. Apa yang diperbincangkan di Madukes mau kita nggak dengar. Gitu. Atau mungkin apa nama suara-suara tertentu kita nggak dengar, tapi anjing bisa dengar. Ya. Dulu pas masih sekolah itu, anjing itu bisa mendengar apa gelombang suara yang berapa ribu apa hertz atau apa itu istilahnya. Loh, jadi kita tuh manusia tuh cuma bisa mendengar gelombang suara yang sekian ukurannya gitu. Tapi makhluk yang lain bisa dengar. Nah, tapi Allah SWT as-sami' yasma'u jami'al aswat. Kalau Allah beda, Allah Maha Mendengar dan Allah bisa mendengar semua suara. Tidak dibeda-bedakan dan tidak terbatas dengan waktu. Atau tidak terbatas dengan ruang. Ya. Allah mendengar, mungkin kalau misalnya ada yang berbincang-bincang di Amerika ngomongin apa, Allah mendengar itu. Kita. Jadi Allah As-Sami' Maha Mendengar, Allah Al-Basir, Allah Maha Melihat, Alladzi nufidha atau nafadha basarahu kullal mubsirat. Ya Allah bisa melihat semua apa saja yang bisa dilihat. Kalau kita ya kita melihat sejauh mata memandang paling berapa kilo. Ya. Atau misalnya malam hari di Lembang naik motor, itu ada apa namanya kabut paling cuma berapa meter. Allah SWT hal tersebut tidak menghalangi penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Itu beda penglihatannya. Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Gimana? Allazi ahata ilmuhu bi jami'il ma'lumat mimma fil ardi was samawati wa ghairu dzalika minal makhluqat. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala beda dengan ilmu kita. Ya, ilmu kita terbatas, ya. Bahkan kadang kita baca aja enggak paham-paham, enggak hafal-hafal gitu. Beda dengan Allah SWT. Pengetahuan Allah, ilmunya Allah itu meliputi seluruh makhluk alam semesta. Semuanya Allah tahu. Apa yang ada di bumi, apa di seluruh alam semesta. Selain Allah Al-Alim, juga Allah Al-Khabir. Ya. Syekh An-Najmi, Yahya An-Najmi mengatakan Khabir di sini adalah muradif lil alim. Ya. Nama lain Allah yang maknanya sama dengan Al-Alim. Ya. Walaupun sejatinya nanti akan ada detail perbedaan ya. Cuma di sini secara global beliau mengatakan Al-Alim, Maha Mengetahui, maknanya sama dengan Al-Khabir. Ya. Walaupun nanti kalau ditinjau secara detail itu pasti ada bedanya. Tidak mungkin satu kata sama plek dengan kata yang lain. Cuma untuk tahu perbedaannya nanti harus bahas buku khusus. Ya. Ada buku khusus tentang Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang indah. Itu salah satu nama dengan yang lain ada bedanya. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim bedanya apa? Al-Ghaffar, Al-Ghafur bedanya apa? Ya, itu nanti ada buku namanya Fiqih Asma'ul Husna. Ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Allah Al-Mani' fama'nahu Al-Mumtani'an kulli man yaqsiduhu. Allah Al-Mani' yaitu Allah yang menghalangi atau orang atau orang-orang atau siapa saja yang memaksudkan untuk berbuat buruk kepada Allah misalnya, itu enggak akan ada yang bisa. Karena Allah Maha Perkasa, Maha Kuat, Maha punya keagungan, ya. Maka enggak akan ada yang bisa mendzalimi, mengurangi atau mencelakai. Tapi wallahu a'lam bishawab, Al-Mani, kalau Al-Mani ini sepertinya tidak termasuk dari nama-nama Allah yang apa namanya Al-Asma'ul Husna, ya, tidak termasuk yang disandarkan sebagai nama Allah. Ya. Saya lihat di Al-Qawaidul Musla, ya, 99 nama yang dinisbahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kata Al-Mani itu tidak termasuk dari nama Allah yang 99 yang disebutkan, ya, yang innalillahi tis'atan wa tis'ina isman faman ahsaha daqalal jannah. Dalam hadis disebutkan sungguhnya Allah punya 99 nama, barang siapa yang apa namanya menghitungnya maka dia masuk surga. Nah, menurut ijtihad ulama, selanjutnya di sini ijtihadnya Syekh Shalih Al Utsaimin, Al-Mani bukan salah satu dari 99 tersebut, ya, bukan salah satu dari 99 nama tersebut, tidak masuk di situ. Kemudian nama Allah 99 terakhir, ya, bukan nama Allah hanya 99, ya. Dulu pernah saya jelaskan bahwa yang disebutkan 99 tapi tidak dimaknai itu membatasi bahwa nama Allah cuma 99. Dalilnya dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bikulismin huwalak. Ya Allah, saya meminta kepadamu, memohon kepadamu dengan bertawassul dengan setiap nama yang engkau miliki. Samaita bihi nafsak, yang engkau namai dengannya untuk dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang engkau turunkan dalam Al-Quran. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu. Itu para rasulnya. Ya. Au allamtahu ahadan min khalqik. Kemudian nanti sampai ada lafaz awis ta'tharta fi ilmil ghaibi inda, juga dengan nama-namamu yang masih engkau sembunyikan dalam, ya, ilmu ghaib atau dalam ilmumu yang hanya engkau yang tahu. Nah, dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan bahwa nama Allah itu tidak terbatas hanya 99. Tapi 99 itulah yang ada keistimewaannya, khusus barang siapa yang menghitungnya maka dia dijanjikan masuk surga. Yang dimaksudkan menghitungnya itu dijelaskan oleh para ulama. Pertama, menghafalnya, kemudian memahami maknanya, ya, nama tadi, ya, kemudian mengamalkan konsekuensinya. Itu ada maknanya. Jadi maksudnya menghitungnya, menghafal nama itu bukan sekedar dihafal, bukan sekedar dihitung, tapi menghitungnya plus memahami maknanya. Kemudian berdoa dengan nama tadi, itu kita berdoa, kita minta rizki kepada Allah, kita panggil Allah Ya Razzaq. Kita minta karunia kepada Allah, kita panggil nama Allah yang Maha Memberi, Al-Mu'ti, Al-Wahhab. Ya, kita minta kasih sayang kepada Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya. Kita berdoa dengan nama-nama itu. Plus juga mengamalkan konsekuensi dari nama itu. Allah punya nama tadi apa? Al-Ahad atau Al-Wahid yang Maha Esa. Nama Allah yang Maha Esa berarti kita enggak boleh menyekutukan. Ya, kita enggak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kembali di sini bahwa Al-Mani wallahu alam bisawab di sini tidak termasuk dari nama yang tadi punya keistimewaan. Kemudian Ar-Rafi', Allah yang Maha Tinggi, ya. Allah yang Maha Tinggi di sini maknanya adalah ketinggian Allah ditinjau dari dua sisi. Ar-rif'ah yuqsadu biha rif'atul makan wa rif'atul makana. Allah Maha Tinggi itu maksudnya tinggi dalam dua sisi, yaitu ketinggian Allah dari sudut dari sisi tempat, dan kedua ketinggian Allah kedudukan. ketinggian Allah dari sisi tempat, maksudnya Allah Allah tinggi di atas seluruh makhluknya, yaitu Allah beristiwa di atas arsh. Allah beristiwa di atas arsh, dan arsh itu di atas langit ketujuh, ya, langit ketujuh, di atasnya lagi nanti ada air, kemudian di atasnya lagi baru arsh. Ya, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa arshuhu alal ma, dan arsnya Allah SWT itu di atas air. Air yang dimaksud di sini, dijelaskan oleh para ulama adalah, ya, air yang ada di atasnya lagi langit ketujuh. Berapa luasnya tidak tahu, ya, tidak tahu. Bayangkan, ya, arsnya Allah aja besarnya seperti apa? Dalam apa namanya? Dalam hadis Ibnu Hibban, ya, bahwa Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar, mas samawatu sab'a ma'al kursi, tidaklah langit yang tujuh jika dibandingkan dengan kursinya Allah, illa kahalaqatil mulqatun fi ardil falah. Tidaklah langit yang tujuh jika dibandingkan dengan kursinya Allah SWT, melainkan hanya seperti atau cincin yang dilemparkan di tengah tanah yang lapang. Tengah tanah yang lapang. Tanah yang lapang itu kursinya Allah SWT, cincin itulah permisalannya seperti langit yang wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadlil falati 'alal halaqah, dan besarnya arsy dengan kursinya Allah ya kursi atas seluruhlah langit. Jadi besarnya seperti apa kita tidak tahu. Yang pasti itu sangat besar sekali, dan sebesarnya seperti apa tidak terjangkau oleh akal manusia. Intinya Allah Maha Tinggi, tingginya Allah pertama tinggi dari sisi tempat, ya Allah Maha Tinggi, dia di atas seluruh makhluknya, yaitu di atas arsy, yang mana arsy itu di atasnya lagi langit yang ketujuh. Kemudian juga Allah tinggi dari sisi kedudukan, maksudnya apa? Huwal ilahul haq, karena dia adalah Allah yang takhdu'u li jabarutihi wa izzatihi wa kamalihi kulul makhlukat. Allah tinggi secara kedudukan, maksudnya ya semua makhluknya itu tunduk dengan Allah SWT, karena maha kuat Allah, kesempurnaan Allah, ya, keperkasaan Allah, akhirnya semuanya tunduk di hadapan Allah SWT, sehingga Allah kedudukannya lebih tinggi dari semuanya. Nah, ini potongan penjelasan yang pertama. Oke, insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita bahas al-ulu, ya. Kita bahas al-ulu, yaitu ketinggian Allah SWT. Tadi sudah dikutip ya, sedikit, tapi di pertemuan besok secara khusus Al-Imamul Muzani membahas tentang al-ulu, yaitu uluwullah, ya, tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.